Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola al-Ikhlas andawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan bahasanya di antara sempurnanya tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah mencarikan jodoh, mencarikan pasangan untuk anak. Maka poin selanjutnya adalah la tasmah ayyuhal ab, wahai bapak, janganlah anda bolehkan untuk lil khatib, yaitu pelamar laki-laki, apapun keadaannya, untuk berduaan dengan anak gadismu. Karena laki-laki tersebut masih berstatus ajnabi, lelaki asing dengannya, maka tidak boleh baginya berduaan dengan si anak gadis. Tidak boleh bagi si laki-laki menyentuh tangannya, apalagi menciumnya. Tidak pula boleh bepergian dengannya. Bal wa yajuzu lahu, bahkan ketika statusnya masih dilamar atau baru telah dilamar, boleh bagi si laki-laki itu untuk tidak jadi. Dia tinggalkan perempuan tersebut, yaitu tak jadi menikah. Bahkan kemudian menikah dengan biukhtiha, malah dengan adiknya atau kakaknya. Wa kadzalika yajuzu la ayatawazza bi ummiha, bahkan boleh bagi laki-laki itu menikah dengan ibu si gadis jika anda wahai sang bapak, sang suami telah menceraikannya. Artinya mau ditegaskan kalau betul-betul bukan siapa-siapanya. Fantabih, maka perhatikan wahai bapak hal ini. Thumma mayudrika, kemudian dari mana anda tahu boleh jadi lelaki tersebut akan mempermainkan anak gadismu, kemudian meninggalkannya dan membiarkannya tidak jadi menikahinya, bahkan yusyahir biha, dia populerkan kemana-mana kejelekan anak perempuanmu bersamanya. Fa'iyaka, maka waspadalah, janganlah anda melanggar batasan Allah, dan iyaka, waspadalah, jangan sampai tuntahak, dirobek, dan dilanggar apa yang Allah haramkan. Dan tidak boleh bagi anak perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bil waliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Diriatkan oleh Abu Dawud wa isnaduhu sahihun. Dan mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, setiap perempuan yang menikah atau dinikahi tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah nikah yang batil. Demikian Nabi katakan 3 kali. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad wa huwa sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Kata Syekh Mustafa, wastafattu, dan aku telah berpanjang lebar, wastafattu fil kalam, dan aku telah berpanjang lebar membicarakan kualitas 2 hadis ini di bukuku Jami' Ahkam min Nisa. Falyarji ilaihi, maka silakan membaca buku tersebut siapa saja yang ingin tahu pembahasan detail tentang status dan kualitas 2 hadis di atas. Amal ibnu, adapun anak laki-laki, maka apakah boleh bagi sang bapak untuk campur tangan pernikahan anak laki-laki? Naam, maka jawabnya iya, bapak orang tua itu boleh ikut campur tangan. Namun pada awalnya tidak ada bagi bapak, tidaklah memiliki hak memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai dan tidak dia inginkan. Walaisa lil ibni kadzalik, demikian juga tidak boleh bagi anak laki-laki. Ya, maka tidak boleh bagi bapak memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan perempuan yang tidak dia sukai dan tidak dia inginkan. Sebaliknya, walaisa lil ibni kadzalik, dan tidak boleh bagi anak laki-laki memilih perempuan yang tidak disukai oleh orang tuanya, oleh bapaknya, dan dibenci oleh orang tuanya dan tidak disukai. Dalilnya karena Umar memerintahkan anak laki-lakinya mencerai perempuan alati kana yuhibbuha Ibnu Umar, yang disukai oleh si anak yaitu Ibnu Umar, namun tidak disukai oleh bapaknya yaitu Umar. Maka di antara ada penting dari hadis ini bahasanya seorang anak laki-laki tidak boleh memilih perempuan yang tidak disukai oleh atau bahkan dibenci oleh orang tuanya. Dalilnya di catatan kaki diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan kana tahti, ya, aku memiliki seorang istri. Karena tahti imro'atun, aku memiliki seorang istri, wa kuntu uhibbuha, yang aku cintai. Namun Umar membencinya. Maka Umar berkata padaku, ceraikan istrimu. Aku menolak. Lantas Umar datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepada Nabi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ibnu Umar, talliqha, ceraikan istrimu. Dan hadis ini juga diriatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, demikian juga diriatkan oleh Ibnu Majah. Walidzalika, dan tentang hal ini, perintah orang tua untuk menceraikan istri anaknya atau menceraikan istri si anak. Walidzalika fikhun perlu telaah yang dalam tanpa diragukan, yaitu melihat faktor pendorong orang tua, apa yang jadi faktor pendorong orang tua memerintahkan untuk menceraikan. Maka jika orang tua dalam ini bapak berpandangan bahasanya istri anaknya itu memiliki sejumlah pelanggaran syariat dan menelantarkan aturan-aturan Allah Ta'ala, walam tujdi ma'aha, dan tidaklah bermanfaat kepadanya atau baginya nasihat, maka pada kondisi ini hendaknya anak taat pada orang tuanya yang memerintahkannya untuk mencerai istri. Faqad hatta Ibrahim, di antara dalilnya Nabi Ibrahim memotivasi anaknya Ismail alaihi wassalam untuk mengubah palang pintu rumahnya, yaitu berpisah dengan menceraikan istrinya. Namun jika sang bapak ini menginginkan talaqa zaujati ibniha, mencerai istri anak laki-lakinya, yang dia inginkan adalah lidiniha, dalam keadaan bahasanya perempuan itu adalah bagus agamanya, atau perempuannya adalah perempuan yang menjaga diri dari yang haram atau menolak dari melakukan hal yang haram, maka anak falita'al waladu, maka orang tua tidak boleh ditaati dalam kondisi ini. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka keputusan dan sikap-sikapnya adalah hal yang berlebihan. Oleh karena itu segala urusan tuqaddar, patut ditimbang, patut ditakar dengan takarannya. Hada waqad zawaja, dan di antara dalil dan boleh bukti bahasanya orang tua itu boleh campur tangan dalam pernikahan anak laki-lakinya. Qad zawaja Amr ibn al-As, Amr ibn al-As menikahkan anaknya Abdullah bin Amr ibn al-As. Catatan kaki diatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan angkahani abi, ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan dzat hasabin, yang memiliki hasab yang bagus. Hasab adalah kemuliaan nenek moyang. Kemudian di antara kemudian poin selanjutnya adalah orang tua mutaba'ah, mengontrol anak, watafaqud dan mengecek keadaan anak meskipun anak telah dewasa. Wa yajtur, maka satu hal yang pantas bagi orang tua untuk tetap mengecek keadaan anaknya dan mengontrol perilaku mereka. Wa yakuma ma'ahum, dan dia tegakkan bersama anaknya apa yang Allah wajibkan atas keduanya, berupa memberikan nasihat, wa tadzkir, mengingatkan, membimbing, memotivasi untuk melakukan kebaikan dan hal yang ma'ruf, menjaga diri dari kejelekan, baik anak tersebut shighar, masih kecil-kecil atau sudah dewasa, sebelum baligh ataupun telah baligh, bahkan meskipun setelah menikah. Wa hakadha, dan demikianlah yang dipraktikkan oleh ahlul fadl wa shalah yaf'alun, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang istimewa, orang-orang yang saleh, mereka melakukan hal ini. Buktinya sang Khalil Rahman Ibrahim alaihissalam melakukan safar dengan safar yang jauh cuma untuk mengecek keadaan anaknya Ismail dan merasakan ketenangan bahasanya Ismail dalam kondisi yang baik. Kemudian Ibrahim sebagai seorang ayah memberikan nasihat kepada Ismail dengan nasihat yang dia pandang manfaat bagi Ismail untuk sisi agama dan dunia anaknya. Kemudian penulis membawakan kemudian kisah Ibrahim dan Ismail serta ibunya Ismail. Akhraja al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Awalam mattakhadha an-nisa'u al-mandiqa min kibali Ummu Ismail. Mantiqan li tu'fa atharuha ala Sarah. Maka apa yang pertama kali, pertama kalinya perempuan itu memiliki mantiq. Wallahu a'lam, nanti jadi ada sejumlah kosakata yang kita lewati. Ada dari Ummu Ismail yang dia memiliki mantik lutufa untuk menghilangkan jejak dirinya di hadapan Sarah. Sumaja abiha Ibrahim, kemudian Ibrahim datang dengan membawa Ummu Ismail dan anaknya itu Ismail. Dan Ummu Ismail itu menyusui anaknya. Hatta wada'aha, sampai kemudian Ibrahim meletakkan Hajar, yang Hajar ini adalah budak perempuan. Ini budak perempuannya Ibrahim yang disetubuhi, dikumpuli dan punya anak. Ya, maka apakah Ibrahim itu poligami? Jawabannya enggak. Ya. Istrinya cuma satu, yaitu Sarah. Adapun Hajar itu budak perempuan yang dikumpuli kemudian punya keturunan. Nah, sehingga status Hajar itu bukan zaujah namun ummu walad namanya. Itu budak perempuan yang dikumpuli oleh lelaki yang memilikinya kemudian punya keturunan darinya. Kemudian diletakkanlah Hajar ing dal bait, di dekat Ka'bah inda dawhah fawqa zamzam fi a'lal masjid. Di dawhah, satu tempat di atasnya sumur zamzam di bagian atas masjid. Dan tidak ada di Mekah ketika itu satupun orang. Dan tidak ada di Mekah air. Lantas Ibrahim meletakkan keduanya di tempat itu. Dan Ibrahim meletakkan bersama keduanya jaroban wadah yang isinya adalah kurma dan wadah air fihi ma'un yang ada isinya air. Thumma qafa Ibrahim. Kemudian Ibrahim membelakangi. Muntalikan pergi. Lantas diikuti oleh Ummu Ismail. Faqalat Ummu Ismail mengatakan, ya Ibrahimu aina tadhabu wa tatrukuna bihadal wadi. Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan kau tinggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fi insun wala syai', satu lembah yang tidak ada badannya manusia, tidak pula ada apapun. Faqalat lahu dalika, Ummu Ismail mengucapkan kalimat itu kepada Ibrahim miraran bolak-balik. Wa ja'ala laha la yaltafitu ilayha. Dan Ibrahim tetaplah dia tidak menoleh ke arah Hajar. Kenapa? Karena tidak tega. Kalau noleh nanti tidak tega. Manusiawi. Kalau noleh nanti tidak tega. Sebagaimana di kisah di penyembelihan Ismail, maka Ibrahim ketika hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan Ismail itu posisinya telungkup sebelum dia laksanakan perintah Allah. Kenapa tidak terlentang namun telungkup? Nanti tidak tega kalau lihat wajah Ismail. Nanti tidak jadi. Maka posisinya telungkup. Maka Ibrahim pergi dan ngomong dia juga tidak kuat. Ngomong juga enggak tega. Noleh juga enggak tega. Maka layal tafitu ilaiha. Dia tidak menoleh ke arah Hajar. Karena kalau noleh enggak tega. Dia harus tinggalkan di tempat yang gersang, kering. Dan ini bukan lembah subur, lembah batu padas. Enggak ada apa-apa, adanya cuma batu. Faqalat. Maka akhirnya setelah bolak-balik tidak direspon, Hajar mengatakan, Allahu amaruka bihadza. Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Qal, maka Ibrahim cuma bisa mengatakan, na'am, iya. Itu pun jawabnya tanpa menoleh. Itu pun jawabnya tanpa menoleh. Menoleh tidak tega, tidak kuat. Ini, karena ya, seorang nabi tetap manusia yang punya perasaan. Ya. Qalat, dan yang luar biasa adalah Hajar dengan kalimatnya berikut ini. Idzan la yudhi'una. Kalimat yang pendek namun menunjukkan tawakal yang luar biasa. Yang tidak sembarangan manusia bisa mengucapkannya, bahkan apalagi perempuan. Idzan la yudhi'una, jika demikian dia tidak akan menelantarkan kami. Tuma roja'at, akhirnya Hajar kembali ke tempat di barang-barangnya dan Ismail. Fantalaqa Ibrahim, maka pergilah Ibrahim. Hatta idza kana 'inda Thaniyah, ketika sampailah Ibrahim di Thaniyah, yaitu jalan di bukit. Haitsu la yarawnahu, di satu posisi di mana Hajar tidak melihatnya. Istaqbala biwaji al-baita, maka Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, kemudian berdoa dengan haulai kalimat, beberapa kalimat, dan dia berdoanya sambil angkat tangan. Ini dalil ini bahasanya doa dengan angkat tangan, satu hal yang dianjurkan. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah tempatkan keturunanku di satu lembah yang tidak memiliki tanaman, di samping rumahmu yang mulia, sampai ayat yashkur. Dan mulailah Ummu Ismail menyusui bayinya Ismail, watashrabu, dan minum dari air tersebut, hatta idza nafada ma fi saqa, sehingga ketika habislah apa yang ada di wadah air. Maka Ummu Ismail tentu kehausan, dan Ismail juga kehausan. Maka Ummu Ismail kehausan, dan kehausanlah anak laki-lakinya itu Ismail. Wa ja'alat tanduk ilaihi, dan dia mulailah dia pandangi anaknya, yatawalla au qala yatalabbatu, maka dia jumpai anaknya, apa yatalawa itu memutar-mutarkan badan kehausan. Fantalaqat, lantas Ummu Ismail kemudian pergi. Karahiyata, karena tidak ingin antandura ilaihi, melihat anaknya yang memutar-mutar badan karena haus. Lantas dia menjumpai Bukit Sofa, akrobat jabalin, gunung paling dekat, fil ardi yaliha, dari tanah alat yaliha yang di dekatnya. Faqamat alaihi, maka berdirilah Hajar di atas bukit tersebut. Kemudian dia menghadap ke arah lembah, dia melihat, apakah hal taro ahadan, dia melihat seseorang. Ternyata dia tidak melihat siapapun. Lantas turunlah Ummu Ismail dari Bukit Sofa, hatta idza balagha al-wadi, ketika telah sampai ke lembah di antara Sofa dan Marwa, rafa'at tarfa dhira'iha, maka dia angkat ujung hastanya, kemudian dia berlari, sa'yal insanil majhud, larinya orang yang bersungguh-sungguh lari, hatta jawazat al-wadi, sampai melewati lembah. Kemudian dia datangi Bukit Marwa, berdiri di atasnya, lihat-lihat apakah dia melihat seseorang. Ternyata dia tidak melihat siapapun. Fafa'ala dalika, dan Ummu Ismail melakukan hal ini, kegiatan ini, sampai 7 kali. Sampai 7 kali dia kembali ke Sofa, padahal tadi di Sofa dia telah ketahui tidak ada siapa-siapa yang terlihat dari Bukit Sofa. Yang ini kalau boleh jadi kita pandang sebagai hal yang sia-sia. Oh, tadi sudah sampai sana kok, memang tidak ada siapa-siapa. Kenapa balik lagi ke sana? Kenapa balik lagi ke Marwa? Yang tolong tadi sudah sampai sana dan dilongok-longok, lihat-lihat juga tidak ada orang. Ya, maka kalau pakai sudut pandang yang lain, boleh jadi orang akan mengatakan, kenapa dia melakukan hal yang sia-sia? Ya, jawabannya, demikalah jiwa ibu, demikalah jiwa orang tua. Ya, bingung dengan keadaan. Dan ya, tidak kaget kalau orang bingung melakukan hal yang boleh jadi menurut sudut pandang orang lain satu hal yang sia-sia. Sab'a marratin, 7 kali. Thumma qala Ibn Abbas mengatakan, Nabi berkomentar ketika menyampaikan hadis ini, fadhalika sa'yunasi bainahuma, itulah sa'i yang dilakukan oleh banyak orang di antara Sofa dan Marwa. Falamma asrafat alal marwati, maka ketika dia telah berada di atas puncaknya Marwa, dia mendengar suara. Faqala, lantas Ummu Ismail mengatakan, soh, diamlah. Yang dia tujukan, dia inginkan dengan ini adalah dirinya sendiri. Summa tasamma'at, kemudian dia mendengar-dengar, seakan-akan mendengar suara. Faqalat, qad asma'ta, sungguh engkau telah memperdengarkan suara. In kana indaka rawthun atau ghawathun, jika engkau memiliki air. Fa idzan, ternyata hiya bil malaki, di hadapan Ummu Ismail terdapat malaikat. Inda maudi zamzam, yang malaikat tersebut sekarang tadi pas di sumur zamzam. Fa bahatha bi aqibihi, lalu malaikat ini mencari-cari dengan tumitnya atau bijanahi dengan sayapnya. Hatta dhaharul ma, sehingga nampaklah air. Maka faja'ala tahuduhu, maka mulailah Ummu Ismail mengumpulkan air tersebut, dan dia melakukan dengan tangannya hakada demikian, dan mulailah dia memasukkan air, mengambil air dan memasukkannya ke dalam saqa, ke wadah air yang dia miliki. Wa watafur, dan air tersebut memancar. Ba'dama tarufu, setelah dia ambili airnya. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW mengatakan, semoga Allah menyayangi Ummu Ismail, seandainya dia biarkan zam-zam, atau Nabi mengatakan dia tidak mengambil air zam-zam, lakanat zam-zam manusia, zam-zam itu ainan, akan jadi mata air, ma'inan yang mengalir. Qal fasyaribat, maka dengan itu Ummu Ismail bisa minum dan menyusui anaknya. Faqala lahal malak, kemudian malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau khawatir terlantar. Fa'ina hahuna, maka di tempat ini akan ada rumah Allah yang akan dibangun oleh anak laki-lakimu dan bapaknya. Wa'inna allaha layudhi'u ahlahu, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan keluarganya. Wa kana albaytu murtafi'an minal ardi, wa kanatil baytu, dan adalah rumah murtafi'an, rumah yang ditempati oleh Ismail dan ibunya itu tinggi di atas tanah. Karabiyah, seperti rabiyah. Taktihu suyul, datanglah suyul. Suyul jama' dari sayil, air hujan. Fatakhudhu an yamini wa shimalihi, dan jika air hujan itu sampai kepada tempat itu, maka air hujan akan berbelok ke arah kanan dan kiri. Fakanat kadalik, maka keadaannya demikian, sampai lewatlah pada mereka satu rombongan dari suku Jurhum, atau ahlu baitin, satu keluarga dari suku Jurhum. Mukbilina, mereka datang dari jalur kita, lalu mereka nazalu, singgah fi asfali Makkah, di bagian bawah kota Makkah atau lembah Makkah. Fara'au, maka mereka melihat ta'iran a'ifan, mereka melihat burung a'if melewati. Faqalu, mereka mengatakan, inna hadza ta'ira, bahasanya burung ini sungguh hanya berputar-putar mengelilingi air. Li'ahdina bihadal wadi, dan kita telah terbiasa dengan lembah ini. Wa ma fihi ma'un, dan di lembah ini tidak ada air. Fa'arsalu jaryan au jaryaini, maka mereka mengirimkan satu atau dua orang. Fa'idahum bilma'i, ternyata mereka menjumpai ada air itu, zam-zam. Kemudian mereka utusan ini kembali kepada rombongannya, lalu menceritakan pada rombongannya bilma'i, adanya air. Fa'akbalu, maka mereka kemudian datang. Qal wa Ummu Ismail ingdal ma'i, dan Ummu Ismail ketika itu ada di dekat air zam-zam. Lantas mereka mengatakan pada Ummu Ismail, apakah engkau izinkan kami untuk singgah, untuk tinggal di dekatmu? Faqalat, lantas Ummu Ismail mengatakan, na'am, silakan tinggal di sini, walakin la haqqa lakum fil ma'i, namun kalian tidak punya hak atas air zam-zam. Mereka pun mengatakan, na'am, iya. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW mengatakan, fa'alfa dhalika Ummu Ismail. Ya, maka Ummu Ismail kemudian menjumpai hal tersebut, wa yatuhibul unsa, dan dia menginginkan dan suka kenyamanan, yaitu adanya teman. Maka Ummu Ismail pun mendapatkan kenyamanan karena adanya teman dengan tinggalnya suku Jurhum. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim, maka mereka tinggal di situ, rombongan suku Jurhum tadi. Kemudian mereka mengirim utusan kepada keluarganya, ya, memberitahukan kalau mereka tinggal di situ. Fanazalu ma'ahum, lantas rombongan yang lain dari suku Jurhum kemudian tinggal bersama mereka. Hatta idaka nabiha, sampai-sampai adalah di lembah Mekah ahlu abiyatin, terdapat sejumlah rumah. Minhum, dari suku Jurhum. Wasyaba al-hulamu, kemudian ya, anak laki-laki itu, yaitu Ismail, menjadi syabab, menjadi pemuda. Wa ta'alam al-arabiyata minhum, dan Ismail tentu sebagaimana Ibrahim itu dari Palestina. Ya, dari Palestina yang bahasanya bukan bahasa Arab. Ya. Maka ta'allama al-arabiyata minhum. Maka Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Wa anfasahum wa ajabahum hina syabba. Ya, dan ya, menjadi orang yang paling berharga yang dan paling menakjubkan ketika Ismail ini jadi pemuda. Falamma atroka, maka tatkala Ismail ini dewasa. Atroka maknanya dewasa. Zawwajuhu imra'atan minhum, maka mereka pun menikahkan Ismail dengan salah satu wanita dari suku Jurhum. Wa matat Ummu Ismail, kemudian Ummu Ismail meninggal dunia. Faja'a Ibrahim, datanglah Ibrahim setelah Ismail menikah. Yutalik, dia melongo tirkatahu, peninggalannya. Falam yajid Ismaila, nyata ya, datang ke rumahnya, berarti ke rumah Ismail, ternyata dia tidak menjumpai Ismail. Dia bertanya pada istrinya Ismail, anhu, tentang suaminya. Faqalat, maka sang istri mengatakan, kharaja, Ismail sedang pergi mencari sesuatu untuk kami. Ibrahim lantas bertanya kepada istri Ismail, an aisihim, tentang penghidupan mereka. Nah, ini dalil tafakut. Bahasanya orang-orang saleh itu mengecek keadaan anaknya meskipun dia telah dewasa dan menikah. Wa hayatahum, dan anak wa hayatim, dan keadaan mereka. Maka maka istrinya Ismail mengatakan, nahnu bisyarin, kami dalam keadaan yang jelek. Nahnu fidikin, kami dalam kondisi sempit. Wasyiddatin, dan susah. Ya, lantas sang istri kemudian malah curhat kepada laki-laki ini, padahal tidak dikenal, ya. Dan dia tidak tahu siapa dia. Ya, dan kalau orang itu suka curhat kepada orang yang tidak dikenal, ini mentalnya jelek. Ya, orang yang punya mental yang baik adalah ya curhatnya sama orang yang dikenal, diketahui, bisa membantu, bisa ngasih solusi. Ini baru ketemu sekali, belum kenal siapakah dia, tiba-tiba curhat panjang lebar. Qal fa idza jaa zaujuka, maka Ibrahim mengatakan, jika suamimu pulang, ucapkanlah salam, sampaikanlah salamku untuknya. Sampaikanlah kepadanya, hendaknya dia mengubah utbata babihi, palang pintu rumahnya. Maka tatkala Ismail datang, ka'annahu, maka seakan-akan Ismail, anasa syai'an, menangkap ada sesuatu. Lantas bertanya, apakah datang kepada kalian, yaitu istrinya, min ahadin, ada seseorang yang datang? Maka si istri mengatakan, na'am iya, ja'ana syekhun, datanglah kepada kami orang tua, kada wa kada, yang cirinya demikian dan demikian. Dia bertanya kepada kami tentangmu, lalu ku ceritakan kepadanya, dan dia bertanya kepadaku, bagaimanakah penghidupan kita? Lalu ku ceritakan kepadanya, bahasanya kita dalam hidup yang susah, syiddah dan payah. Qal, maka Ismail bertanya, fahal asoka bisyai'in, maka asoki bisyai'in, apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu? Ya, istrinya Ismail mengatakan, iya, amaroni, dia memberitakan padaku untuk menyampaikan salam kepadamu, dan dia mengatakan dan berpesan, ubahlah palang pintu rumah, rumahmu. Maka Ismail mengatakan, itu adalah ayahku, dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Dan yang dimaksud palang pintu itu adalah istri. Maka istri dimetaforkan dengan pintu, pintu masuk rumah. Karena istri ini jadi pintu masuk. Dia itu ngember atau enggak, terus rahasia rumah akan terbongkar kemana-mana atau kanda, itu kata kuncinya umumnya di istri. Ya, kalau palang pintunya jebol, ya, semuanya diceritain. Ya, kalau palang pintu itu tertutup rapat, ya rahasia-rahasia itu aman. Ya. Maka wanita, maka istri diserupakan dengan palang pintu karena dia jubir, karena dia yang jadi juru bicara tentang rumah tangga dan keadaan rumah tangga. Ya, ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Ya, maka ini kalau dalam pelajaran fikih ini adalah talak dengan bahasa kinaya, dengan bahasa metafor. Pulanglah engkau ke tempat keluargamu. Jika niatnya cerai sebagaimana Ismail, maka ini statusnya adalah cerai. Jika niatnya adalah sangat tengok bapakmu ya, lama ya, bapakmu kangen enggak pernah ketemu ya, maka statusnya bukan talak, bukan cerai. Ya. Maka di sini kita jumpai keluarga seorang nabi mengalami perceraian. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya bukanlah syarat keluarga orang soleh harus sukses berumah tangga dalam artian tidak bercerai. Ya, boleh jadi terjadi hal yang tidak diharapkan, perceraian, dan itu tidaklah mengurangi statusnya sebagai lelaki yang saleh dan orang yang saleh. Maka tidak benar anggapan sebagian orang, aib besar. Ya. Kalau orang saleh kok sampai cerai dengan istrinya. Jangankan orang saleh biasa, nabi seperti Ismail bercerai dengan istrinya. Fatallaqaha Ismail, menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah dari suku Jurhum, ukhra, wanita yang lain. Fala bisa anhum Ibrahim, masya Allah. Maka berlalulah waktu sebagaimana yang Allah kehendaki, artinya lama sekali. Kemudian Ibrahim mendatangi mereka, mendatangi Ismail, falam yajidhu, dan Ibrahim tidak menjumpai Ismail. Lantas fadakala ala imro'atihi, dia menemui istrinya Ismail, bertanya kepada sang istri tentang suaminya. Fakalat, maka istrinya menjawab, Ismail sedang keluar rumah, dia mencari sesuatu untuk kami. Dan Ibrahim bertanya, bagaimanakah keadaan kalian? Ibrahim bertanya kepadanya tentang penghidupannya dan keadaannya. Fakalat, maka istri Ismail yang mengatakan, kami dalam keadaan baik dan penuh kelapangan, dan dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Maka sang istri mengatakan, kami makan daging. Apa minuman kalian? Istrinya mengatakan, air putih. Qal, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Dan Ibrahim berdoa, mendoakan keberkahan untuk air, minum, dan daging kota Mekah. Allah barik lahum fil lahmi wal ma, maka ya Allah berilah keberkahan untuk mereka penduduk Mekah dalam daging dan air. Maka berdasarkan hadis ini kita katakan daging kota Mekah adalah min afdalil luhum, adalah termasuk daging yang terbaik, karena itu adalah daging yang mendapatkan keberkahan dampak dari doa Ibrahim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan mereka pada hari itu tidak memiliki makanan berupa biji-bijian, jagung atau sejenisnya, tidak ada. Tidak ada makanan dalam bentuk biji-bijian yang dikenal oleh penduduk Mekah di masa Ismail. Walau kana lahum, seandainya mereka punya, tentu Ibrahim akan mendoakan biji-bijian tanaman kota Mekah. Qal, kemudian Nabi mengatakan, fahuma, maka keduanya, la yakhlu, tidaklah bersepi-sepi alihim atas keduanya ahadun, seseorang biri Mekah, di selain Mekah, ila kecuali lam yafiqahu, kecuali dia tidak akan mencocoki tempat tersebut. Maka wallah alam, kalimat ini maknanya adalah menunjukkan istimewanya air dan daging kota Mekah. Qal, fa idza ja'a zaujuka, maka jika datang zaujuki suamimu, sampaikan salam kepadanya, perintahkan dia untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Maka tatkala Ismail datang, Ismail bertanya, apakah datang pada kalian seseorang? Istrinya mengatakan, iya, datang pada kami orang seorang tua yang bagus penampilannya, dan dia pun menyanjung-nyanjung orang tersebut. Dia bertanya kepada aku tentangmu, lu kuceritakan kepadanya, dan dia bertanya kepada aku bagaimanakah kehidupan kita. Kusampaikan kepadanya kita dalam keadaan yang baik. Qal, Ismail bertanya, apakah dia berwasiat kepadamu dengan sesuatu? Qalat, sang istri mengatakan, iya, dia titip salam padamu dan memerintahkanmu untuk mempertahankan palang pintu rumahmu. Qal, Ismail mengatakan, itu adalah ayahku. Wa anti al-utbah, dan engkau adalah palang pintu yang dimaksudkan. Ayahku memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Thumala bitha anhum, kemudian lama Ismail, Ibrahim tidak mengunjungi Ismail, masya Allah, dalam waktu yang Allah kehendaki. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu, kemudian Ibrahim datang, ba'da dhalika, setelah itu. Dan ketika itu Nabi Ibrahim menjumpai Ismail sedang meruncingkan anak panah lahu, miliknya, tahta dauhah, dan ini aktivitas ini dilakukan di bawah dauhah. Dauhah maknanya sajarah azimah, atau bisa, kalau pohon enggak mungkin ya, kota Mekah enggak ada pohon, sehingga maknanya midhullah azimah, naungan, naungan yang besar, bangunan yang memiliki atap yang bisa dipakai untuk bernaung. Koriban, posisinya dekat dengan sumur zam-zam. Fala maro'ahu, tatkala Ibrahim melihat anaknya, maka Ibrahim mendekati anaknya. Lalu keduanya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang bapak dengan anak laki-lakinya, dan anak laki-laki dengan bapaknya. Ya, menyambutnya, kemudian ya, dan semacam itu. Sumakal, kemudian Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, sunnya Allah memerintahkanku dengan satu perintah. Ismail mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Qal, Ibrahim mengatakan, engkau mau membantuku? Ismail mengatakan, aku akan membantumu. Qal Ibrahim mengatakan, Allah memerintahkanku untuk membangun di sini satu rumah. Wa asara, dan Ibrahim berisyarat kepada Akmah, tumpuan yang menggunung, ala mahaulaha, yang ada di sekitar Dauha. Qal fa'ing dadali, kepada saat itu, ya, fa'ing dadali kepada saat itu, rafa'a, keduanya meninggikan pondasi minal baiti, dari Ka'bah. Maka Ismail datang bil hajar, dengan membawa batu, sedangkan Ibrahimlah yang membangunnya. Hatta idza irtafa al bina'u, sampai ketika bangunan itu telah meninggi, fa ja'a bihadzal hajar, maka Ismail datang dengan membawakan batu ini, kemudian dia letakkan untuk ayahnya. Kemudian nanti batu tersebut jadi makam Ibrahim. Faqama alaihi, maka Ibrahim berdiri di atasnya, dan dia membangun, dan Ismail yang menyerahkan kepada bapaknya al-hijarah, batu. Wahuma yakulani, dan keduanya sambil mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal yang kami lakukan. Kau adalah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha mengetahui. Qal faja'ala, maka mulailah keduanya membangun, sampai keduanya berputar mengelilingi Ka'bah sambil mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini kisah panjang tentang Ismail. Yang jadi mahalu syahid adalah Ibrahim, ya, mengecek keadaan anaknya, meskipun yaitu Ismail, meskipun Ismail sudah besar dan sudah berkeluarga. Dalil yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha, dan memotivasinya, dan memotivasi suaminya yaitu Ali untuk melakukan kebaikan. Di antaranya adalah salat malam. Dia kena Bukhari dan Muslim dari Ali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqa itu datang malam-malam. Wa Fatimah tadi tempat Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Apa tujuan Nabi? Nabi bangunkan Fatimah, tidakkah kalian berdua salat malam, salat tahajud? Maka Ali memberikan jawaban, wahai Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah. Jika Allah ingin membangunkan kami, kami bangun. Maka Nabi pun pergi sambil hina qultu dzalika, ketika aku mengucapkan kalimat tersebut, Nabi tidak merespon balik ucapanku sedikit pun. Kemudian aku mendengar Nabi bahwa mualin, dan beliau berpaling, beliau pukul pahanya sambil mengatakan, "Wakanal insanu aktsara syai'in jadala," dan manusia itu memang paling suka sering berdebat. Demikian juga Amr ibn al-As mengecek keadaan anak laki-lakinya Abdullah setelah dia menikah. Wa yas'al, dan bertanya kepada istrinya tentang kabar keduanya, dan melaporkan perkara atau keadaan dan perilaku Abdullah bin Amr ibn al-As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-hadis bidzalika. Ini hadis tentang hal tersebut. Diriatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau mengatakan, ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan yang memiliki hasab kemuliaan nenek moyang, dan adalah ayahku itu ya ta'ahadu, ngecek kami. Kuntuhu yang aku berada dalam keadaannya. Dia bertanya pada istriku tentang suaminya. Maka fatakul, sang istri mengatakan, ini jawaban manten anyar, ya, gimana suamimu? Apa jawaban wanita yang statusnya manten anyar? Ni'ma rajul min rajulin, sebaik-baik laki-laki. Ya, suamiku sebaik laki-laki. Lam yata'lana firosa, namun dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat tidur. Walam yufattis lana kanafan mundu atainahu, dan dia tidak pernah menyibak pundak sejak kami mendatanginya. Kalimat metafor, kalimat metafor artinya belum pernah dikumpuli, artinya belum pernah dikumpuli, dianggurkan saja istrinya, dianggurkan saja, tidak pernah ditemani tidur, tidak pernah dipegang, tidak pernah diapa-apain. Namun kalimatnya kalimat wanita terhormat, bahasa orang yang dari strata sosial yang tinggi bisa beda dengan bahasa orang yang dari strata sosial yang rendah. Ya. Gimana keadaan suamimu? Sebaik-baik laki-laki. Dan tidak pernah nginjakkan kakinya di tempat tidurnya. Maka lain strata, lain gaya bahasa. Orang stratanya rendah, lain bahasanya. Lebih vulgar gitu. Tapi orang-orang yang punya strata sosial yang lebih tinggi, mereka berbahasa sebagaimana berbahasanya orang yang terhormat. Kata orang Jawa pakai melipir, pakai metafor, pakai ini. Mau mencela tapi memuji, kan? Mau mencela namun memuji. Falamma tala dzalika alaihi, maka tatkala hal tersebut telah berlangsung lama, disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakal Nabi mengatakan, alkini bihi, pertemukan aku dengan anakmu. Maka Nabi pun berjumpa dengan Abdullah ba'du setelah itu. Fakal antas Nabi bertanya, gimana kamu puasa? Maka Abdullah bin Amr bin Ibn Al-As mengatakan, setiap hari aku puasa, sehingga setiap siang enggak pernah istrinya disentuh, diapa-apain. Kenapa siang-siang puasa? Wa kaifa tahtimu, dan bagaimanakah kamu takhtimu, mengkhatamkan Al-Quran sambil sholat malam? Kultu, maka aku katakan, khatam Al-Quran setiap malam. Khatam Al-Quran setiap malam dalam tahajud, dalam sholat malam. Berarti dari awal malam sampai subuh. Dari awal malam sampai subuh, habis isya sampai subuh, suaminya sholat malam, baca Al-Quran, dan khatam. Setiap malam khatam sekali. Bayangkan ya, istrinya kapan dijak guyon dan yang lain, enggak pernah. Malam ditinggal sholat, pagi siang ditinggal puasa. Kalau maka Nabi mengatakan, puasalah 3 hari setiap bulannya saja, dan khatamkan Al-Quran sekali khatam setiap bulan. Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu lebih banyak daripada hal itu. Maka Nabi mengatakan, puasa 3 hari setiap pekan. Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu lebih banyak daripada ahli itu. Maka Nabi mengatakan, tidak puasa 2 hari kemudian puasa sehari. Kulta, aku katakan, aku mampu lebih banyak daripada itu. Nabi mengatakan, silakan puasa dengan puasa yang paling afdal, puasanya Dawud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Waqra fi kulli sab'i layalin marratan, khatamkan Al-Quran sekali per 7 hari. Kemudian setelah Abdullah ini tua, beliau mengatakan, falaitani duh, seandainya aku menerima keringanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzaka, dan hal itu setelah aku tua dan fisikku lemah. Fakana yaqau ala ba'di ahli subu'an minal Qur'an bin nahar. Maka beliau membaca di hadapan sebagian keluarganya 1/7 dari Al-Quran binahar di waktu siang. Walladhi yaqra'uhu ya'ruduhu minan nahar, dan apa yang beliau baca telah beliau cicil di waktu siang. Liyakuna akhafa alihi billail, supaya lebih ringan di malam harinya. Maka ternyata 1/7 setiap harinya berat, yang semula itu setiap malam akhirnya dibagi. Siang sudah dicicil, malam tinggal sisanya. Wa idza arada ayatakawa aftara ayaman, dan jika beliau ingin memperkuat fisik, maka tidak puasa selama beberapa hari. Wa ahsa, dan dia dicatat baik-baik. Maka misalnya seminggu tidak puasa, dicatat baik-baik. Wa soma mithlahunna, kemudian berpuasa setelah itu puasa seminggu. Karena tidak mampu sehari puasa, sehari berbuka. Akhirnya seminggu tidak puasa. Habis itu seminggu puasa dan seterusnya. Karohiyata, karena dia tidak suka meninggalkan sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan dia punya amal semacam itu. Maka dia berupaya untuk istiqomah dengan amal yang dia lakukan di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang kita baca. Ada beberapa kosakata yang kita lewati, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.